吗？ 有不要有不要希望哟。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring perkembangan zaman, anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Salah satu permainan tradisional yang saat ini hampir punah yaitu ada cublak-cublak suang. Berikut kami akan menghadirkan permainan cublak-cublak suang. Umim pasece dewe teti. Apa do baleni mana baleni mana? Umim pasece dewe teti. Ada tadi. Cublak-cublak suang, suang eteng gelenter. Mambu ketundung kutel, pak kempole rak lerek sopong uyun delek ake sir. Sir pang delek kopong. Pak Ulan. Ulan tadi. Aku tadi. Cublak-cublak suang, suang eteng gelenter. Mambu ketundung kutel, pak kempole rak lerek sopong guyun delek ake sir. Sir pondelik kopong. Yuni dadi. Kita jalanan serian ya. Yo. Itu tadi permainan cublak-cublak suang versi kami. Dan perlu teman-teman ketahui, setiap lirik dari lagu cublak-cublak suang mempunyai makna tersendiri. Cublak-cublak suang mempunyai arti tebak tempat menyimpan harta. Suangnya ting gelenter, artinya harta tersebar di mana-mana. Dalam permainan, anak menyembunyikan kerikil dari satu tangan ke tangan yang lain. Mambu ketundung kudel, mambu yang artinya tercium, ketudung yang dituju, dan kudel anak kerbau. Mengapa anak kerbau? Anak kerbau identik dengan kebodohan, karena masih anak-anak yang belum matang dan belum tahu apa-apa. Secara keseluruhan, mambu ketundung kudel bisa diartikan tentang tempat menyimpan harta yang mudah tercium oleh orang bodoh. Pak Kembo lerak-lerek. Dalam bahasa Indonesia itu berarti melirik-lirik atau mencari. Pak Kembo adalah sosok manusia yang telah dewasa, yang berusaha mencari suang. Dalam permainan, Pak Gembo berposisi duduk dan dia harus menebak siapa yang menyimpan suang atau batu kerikil. Sopong guyun deleake, artinya siapa yang tertawa pasti menyembunyikan. Anak-anak yang lain tidak telungkup pasti tertawa saat anak-anak yang telungkup berusaha menebak siapa yang menyimpan batu kerikilnya. Dalam hati miram yang kosong seperti petunjuk bagi yang ingin mencari harta atau menetap menggunakan hati nurani. Demikian makna dari setiap lirik cublak-cublak suang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.